Songong, kita sebagai host hanya bisa penasaran apa yang ada di benak masing-masing juri. The band tuh, tim The Band juga memberikan penghargaan kepada LV, Mas Amba. Ini pertama kali dalam sejarah ini The keren. Band diri semua nih. Ini emang keren banget ya? Mas Amba ini keren banget beneran. Wow. Banget. Keren banget. Wow. Wow, wow, wow, wow, waduh, wow. Waduh, teriaknya wow. Dan penonton juga luar biasa loh. Sekali lagi mana pendukung Elvi? Ini sih yang teriak, udah mana pendukung Elvi lagi semuanya ikut teriak. Gak rugi nungguin dari tadi, Elvi keluar belakangan tapi kalau hasilnya memuaskan seperti ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Elvi. Oke, komentar. Yang pertama langsung Saiful Jamil. Ini cara nyanyi kayak gini yang aku suka. Iya, terima kasih. Powernya dus dus dus dus. Nadanya kepercayaan dirinya. Wow, top banget deh Epi. Malam hari ini saya salut sama Epi. Sudah cukup? Super, super, super. Super, super, super, spektakuler. Wow, supernya tiga. Selanjutnya, Teh Isdalia. Super. Vi. Iya bunda. Tadi begitu kamu nyanyi, saya ini tahu nih lagu ini. Dulu nih tahun berapaan ya? Tahun 9 ya. Ini kan lagu biasa aja kalau Iis Ariska yeah. Yang nyanyi. Tapi kamu nyanyiin, aduh. Jadi lagu berbobot. Padahal tadinya kita mikir kayaknya ini lagu cemen gitu loh. Tapi kamu nyanyiin, Masya Allah. Beda banget. Iya benar, terima kasih banget. Kamu tuh makin kesini makin cerdas loh. Makin cantik, makin cerdas, makin pinter, makin apalah-apalah. Yeah. Ini membuktikan ya lagu apapun bisa dibikin ternyata, luar biasa. Ternyata walaupun lagu biasa, kalau penyanyinya pinter akan menjadi lagu yang luar biasa. Dan Evi ya. Sudah membuktikan pada malam hari lagu ini. Lagu biasa itu maksudnya tingkat kesulitannya ya. Tingkat kesulitannya padahal waktu Iis Ariska nyanyi, dia nyanyinya tuh lurus-lurus aja. Dan Iis Ariska tetap itu tipenya yang enak, tapi tipe-tipe vokalnya itu tipis. Sangat. Tapi begitu Evi nyanyi langsung bener kata dia nih. Oke, terima kasih Teh. Terima kasih Bunda. Yeah. Bernikno. Evi Masamba. Iya Kak. Kamu bikin saya merinding. Awal kamu nyanyi, yang kamu teriak di awal, itu udah, langsung saya langsung gini. Saya udah gak tahu kamu nyanyi, saya tahu banget lagu ini, saya suka lagu ini. Saya yang memang meminta lagu ini ada di list. Ya, tapi saya tidak tahu siapa yang bakalan nyanyi. Ternyata kamu yang membawakan. Dan itu kamu membawakan ini, harusnya ini jadi single kamu loh. Lagu ini udah lama orang tidak mendengarkan lagu ini. Tapi kamu membawakan, itu nyawanya jadi hidup lagi lagu ini. Evi, aduh kamu keren banget malam ini. Saya gak tahu lagi saya harus ngomong apa. Tapi saya janji sama kamu, malam ini saya akan kasih hijau untuk kamu, titik. Jika SMS tidak memadai untuk ditinggal atas.